Saya kasih ini sing duwe gawe acara iki kan ya pakem. Dadi ini jalukane sing lanang dituruti, sing wedok dituruti. Walang kekek. Nek waya goyang walang kekek, sret tangane kenduk kenduk kenduk. Ya, oke. Okay.